Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, tiga keadaan talakki mengambil hadis dari syekh dengan hukumnya masing-masing. Ya, terkait dengan ya talak yang ittisalus sanad, terkait dengan syarat ittisal as sanad. Nah, yang tidak diperselisihkan apabila rawi yang statusnya adun dhabit, dia dalam periwayatan mentasrih, memperjelas as-sama' mendengar dari syekhnya, jelas muttasil. Baik, dua keadaan yang terakhir yang diperselisihkan. Baik, yaitu apabila thabatan li al-liqa' al-luqi, tetapi tidak ada tasrih bis sama'. Nah, karena ada sebagian ahli hadis yang mutasyaddid mempersyaratkan yang pertama harus ada tasrih bis sama'. Namun itu mazhab itu berat, tasyaddud, disifat tasyaddud oleh syekh. Nah, dan berakibat tertolak banyak hadis. Jadi keadaan yang kedua ini cukup, dan ini syaratnya siapa yang kedua ini? Yang penting ada thubut al-liqa' meskipun tidak tasrih bis sama', ini sudah cukup untuk tisalus sanad selama rawi adlum dhabit. Syaratnya siapa? Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari untuk keadaan yang ketiga tidak cukup, yaitu thubut al-mu'asarah. Ya, thubut al-mu'asarah. Naam. Yaitu dua rawi itu semasa meskipun tidak thabit al, tidak ada thubut al-liqa, tidak ada kejelasan terjadinya liqa antara keduanya, tetapi jelas keduanya semasa. Bagi Al-Bukhari ini belum cukup untuk ittisalus sanad, tetapi bagi siapa ini cukup? Bagi Al-Imam Muslim ini cukup. Nah, baik, selama dia adun dhabit. Lain halnya jika seorang mudallis, seperti sudah disyaratkan dan akan ada pembahasan khusus tentang tadlis, dia adun dhabit. Nah, pada asalnya ketika dia semasa dan dia adil dhabit, menguasai riwayat, ketika meriwayatkan dari Rasyekh yang semasa dengannya, maka pada asalnya itu muttasil. Jadi syarat Muslim benar, sahih, tetapi syarat Al-Bukhari lebih kuat, asah. Jadi syarat Muslim sahih, tetapi syarat Bukhari asah. Karena itu sahih Al-Bukhari lebih kuat tingkatannya. Nah, kita lanjut. Wa ma huwa asahhu kutubi sunnah. Ya. Di antara kitab-kitab hadis yang paling sahih, apa kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada? Wa ma huwa ashahhu sahih, dan kitab sahih apa yang paling sahih di dunia? Naqul, kami mengatakan al-hadithul lati ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslimun, hadis-hadis yang ittafaqa alaiha al-Bukhari wa Muslimun, yang disepakati atasnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadis itu dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan juga oleh Muslim, hadis yang sama dari sahabat yang sama. Berarti muttafaq alaih. Tu'tabaru asahhal ahadithi. Dianggap hadis yang paling sahih. Famathalan. Contohnya, fi bulughil maram, dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh bin Hajar. يقول الحافظ كتب الحافظ ابن حجر أقبل الحديث ستر حديث يعني كرّكنيا متفق عليه كتب ابن حجر متفق عليه حديث ini متفق عليه سبقت البخاري ومسلم يعني يا رواه البخاري ومسلم نعم ini urutan pertama ثم kemudian urutan kedua من فرد به البخاري hadis yang bersendiri dengannya Al-Bukhari. Yakni hadis itu hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari, tidak dikeluarkan oleh Muslim. Ya, li'anna syarat Al-Bukhari aqwa min syarat Muslim. Karena syarat Al-Bukhari lebih kuat daripada syarat Muslim. Ya, syarat yang dimaksud dari lima syarat hadis sahih, apa yang dimaksud? Lima syarat sahih. Yaitu syarat yang dimaksud di sini aku adalah ittisal as-sanad. Ittisal as-sanad. Naam. Ya, adapun syarat yang lainnya sama. Baik. Awaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al. Adam syudud, adam al-illah al-qadiyah, ini sama. Yaruhi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi, persyaratan adalah dan dhabit sama. Jadi dalam hal apa bedanya? Ittisal sanad yang barusan kita pelajari. Wa huwa, yaitu kata Syekh, thubutul liqa'i bainar rawi wa man rawa anhu, yaitu persyaratan ya tetapnya benarnya terjadi liqa', ya, perjumpaan antara rawi dan syekh yang dia riwayatkan hadis itu darinya. Bi khilafi muslimin, berbeda halnya dengan muslim, alladhi ishtarata al-mu'asarata duna al-mulaqati, yang hanya mempersyaratkan al-mu'asarah. Tetapnya ya benarnya bahwa keduanya adalah semasa tanpa mempersyaratkan kejelasan bahwa keduanya telah berjumpa. Fa kana syaratul Bukhari asyadda wa aqwa. Ya, sehingga syarat Al-Bukhari lebih ketat, asyadd lebih ketat, wa aqwa dan lebih kuat. Falidzalika, oleh karena itu qalu, mereka ahli hadis mengatakan inna sahih Al-Bukhari asahhu min sahih Muslim, sesungguhnya sahih Bukhari lebih sahih, tingkat sahihnya lebih tinggi daripada sahih Muslim. Nah, karena itu dikatakan bahwa kitab sahih ya, yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran adalah sahihul Bukhari. Nah, qala an-nazim kata an-nazim, merangkai bait-bait syair untuk mengumpulkan urutan ini ya, tasajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyadhaini wa qalu ayyadhaini dainin. Nah, tertulis ini dainin ya. Daini hadaini ma hadaini, yani isim isyarat muthanna. Wa qalu ayya daini, daini bukan dainin. ayyadaini. Kemudian di sini tertulis taqad taqaddam. Harusnya apa? Tuqad tuqaddimu. Nah. Wa ladayya wa qalu ayyadaini tuqaddimu. Ayyadaini tuqaddimu. Tasajara qawmun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyadaini tuqaddimu. Faqultu laqad faqal Bukhariyu sihhatan kama faqa fi husni sinaati Muslimun Muslimu apa? Kama faqa fi husni sinaati Muslimu. Ujung bait syair tidak ditanwin. Nah. Faqultu laqad faqal Bukhariyu sihhatan kama faqa fi husni sinaati Muslimu. Maknanya tasajara, tasajara yang tanaza'a qaumun, yakni berselisih qaum, ya kaum satu kaum berselisih memperdebatkan, ya fil Bukhari ya Muslim, tentang Al Bukhari dan Muslim. Ladayya, di hadapanku, di sisiku. Tasajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya. Nah, satu kaum berdebat tentang Al-Bukhari dan Muslim di sisiku. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ayyadaini tuqaddimu. Ayyadaini tuqaddimu. Yang mana dari dua? Ya. Dua orang ini yang engkau unggulkan. Yang engkau unggulkan. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, gitu. Faqultu, maka aku menjawab, berkata, laqad, demi Allah, sungguh, ya, faqal Bukhari sihhatan, Al-Bukhari mengungguli Muslim dalam hal sihhatan, dalam hal kesahihan hadis, dalam hal tingkat sahih kesahihan hadis. Kama faqa fi husni sinaati Muslimu, sebagaimana faqa Muslimu, Muslim mengungguli Al-Bukhari fi husni sinaati. Kama faqa, yakni Muslimun Al-Bukhariya fi husni sinaati, sebagaimana Muslim mengungguli Al-Bukhari fi husni sinaat, dalam hal kebagusan penataan hadis. Ya. Jadi ada dua sisi tinjauan menurut An-Nadhim. Ditinjau dari segi sihhatan, tingkat kesahihan hadis, maka Al-Bukhari unggul. Ditinjau dari segi husni sina'ah, kebagusan penataan, penertiban hadis-hadis yang dikeluarkan dalam sahih keduanya, maka penataan Muslim lebih bagus daripada Al-Bukhari. Nah, itu ada dia. Nah, ya'ni anna Musliman fit tartibi wa siyaqi turuqil hadithi ahsanu min Al-Bukhari. Yakni sesungguhnya Muslim dalam hal tertib, yakni penataan hadis, wa siyaqi turuqil hadis, dan penguraian jalan-jalan riwayat, ya, kita mendapati, ya, Muslim penataannya lebih bagus, penertiban hadis-hadis yang dikeluarkan. Kemudian dalam mengurai jalan-jalan riwayat, ya, itu lebih bagus. Naam. Ahsan min Al-Bukhari, lebih bagus daripada Al-Bukhari. Tayyib, lakin, akan tetapi, min haythu sihhatu, min haythu as-sihhatu, yang terdapat min haythu hiya sihhah, ditinjau dari segi kesahihan, al-Bukhari yafuqu Musliman, maka Al-Bukhari mengungguli Muslim, dikarenakan syarat thubut al-liqa, ya, yang dipersyaratkan Bukhari, sedangkan Muslim hanya mempersyaratkan thubut al-mu'asar. Baik. ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة يهمنا الصحة نعم ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة dan kita ya في بحث الحديث dalam pembahasan hadith yuhimmuna ya, lebih ya lebih penting bagi kita adalah as-sihah. Nah, yakni yuhimmuna as-sihhatu akthara mimma na'am. Jadi segi kesahihan ya lebih penting bagi kita aktsara lebih penting bagi kita mimma yuhimmuna dibandingkan ya pentingnya at-tansiq penataan penertiban hadis wa husnus sina'ah dan kebagusan penataan nah at-tansiq yakni pengorian riwayat siyak al-hadits nah tansiq apa tadi? Tansiq kembali kepada kalimat sebelumnya. Tansiq itu apa? Siyak turq al-hadith. Siyak turq al-hadith. Yani tansiq maksudnya apa? Penguraian jalan-jalan riwayat dan husnul sina'ah. Yani penataan penertiban hadith yang dikeluarkan. Nah, jadi mana yang lebih penting bagi kita? Di antara dua perkara itu, apakah tingkat kesahihan atau dalam hal tansiq siyak turul hadis na'am tertib yani husn sina'ah kebagusan penataan hadis dan pengeluaran jalan-jalan riwayat, yang mana yang lebih penting? Yang lebih penting bagi kita adalah apa? As-sihha. Nah, itu maksudnya nahnu fi bahthina. Na'am. فمراتب الأحاديث سبعة tingkatan-tingkatan hadith hadith yang ada itu ada tujuh وهي المرتبة الأولى derajat jadi ini dibagi derajatnya ya jadi ada tujuh derajat tingkatannya ya derajat yang pertama المرتبة الأولى متفق عليه البخاري ومسلم derajat pertama yang tertinggi adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-martabah tsaniya derajat yang kedua man farada bil Bukhari yang bersendiri dengan Al-Bukhari. Nah, mengungguli Muslim dalam hal kesahihan seperti sebagaimana telah lewat. Nah, al-martabah tsalitsatu derajat yang ketiga man farada bi Muslim yang bersendiri dengan Muslim. Naam. Nah. Ya, kita cukupkan saja barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.